Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-6. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Yazid ma'n ibn Yazid ibn al-Ahmas radhiyallahu taala anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjidi fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Rawahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahmas radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau dan ayahnya dan kakeknya adalah sahabat-sahabat Nabi. Ma'an sendiri sahabat Yazid. Abu Ma'an juga sahabi, seorang sahabat. Kakeknya Al-Ahnas ini juga sahabat. Ini keluarga sahabat. Beliau berkata, Abu Yazid berkata, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin bil masjidi. Adalah Abu Yazid. Kana Abi adalah ayahku, yaitu Yazid. Kata Abu Yazid yang bernama Ma'an adalah ayahku, yaitu Yazid bin Al-Ahmas. Beliau pernah mengeluarkan beberapa dinar yang beliau niatkan untuk beliau sedekahkan dinar-dinar tersebut. Kemudian beliau meletakkannya atau menaruhnya di samping seseorang di dalam sebuah masjid. Fajitu fa'akhadtuha. Maka kata Ma'an, aku datang kemudian aku ikut mengambilnya. Karena diletakkan di sisi seorang dinar-dinar itu untuk diambil siapa yang mau. Maka Ma'an ikut mengambilnya. Fa'ataituhu biha. Maka aku mendatangi beliau dengan membawanya, membawa beberapa dinar tadi. Ma'an menemui ayahnya, kemudian membawa beberapa dinar tadi. Faqala, maka ayahku berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan untukmu aku menginginkan sedekah-sedekah tadi. Fahasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Ma'an, karena ayahnya melarang, sementara Ma'an menyatakan hanya untuk mengambil sesuatu yang sudah disedekahkan oleh ayahnya. Akhirnya aku mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang telah kamu niatkan wahai Yazid. Kamu sudah niat untuk mengeluarkan beberapa dinar untuk kamu sedekahkan kepada fuqara, orang-orang fakir yang membutuhkan. Kamu enggak niatkan itu untuk anakmu, maka kamu sudah mendapatkan pahala apa yang kamu niatkan. Walaka ma'akhata ya ma'nu, dan bagimu apa yang telah kamu ambil dari sedekah yang dikeluarkan oleh ayahmu. Maka di sini anak mengambil sedekah yang dikeluarkan oleh ayahnya, ini dibolehkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Telah meriwayatkannya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang kisahnya Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu ta'ala anhu bersama ayahnya, itu Yazid bin Al-Ahnas. Keduanya adalah sahabat. Disebutkan bahwasanya ayah daripada Ma'an yang bernama Yazid ini mengeluarkan beberapa dinar atau beberapa dirham yang ditaruh di samping seorang di masjid, agar dinar-dinar tadi disedekahkan kepada fuqara, orang-orang fakir yang membutuhkannya. Jadi akhirnya ditaruh di samping seseorang, jadi orang tadi diberi amanah dijadikan wakil untuk menyalurkan sedekah daripada dinar yang dikeluarkan oleh Yazid tadi kepada orang-orang yang membutuhkannya, fuqara yang membutuhkannya. Kebetulan Ma'an ini termasuk orang-orang yang butuh. Dia anak Yazid yang mengeluarkan sedekah berupa beberapa dinar tadi. Maka datang putranya yang bernama Ma'an ikut mengambilnya. Kenapa kok dikasihkan oleh laki-laki tadi? Ya, mungkin saja laki-laki yang diberi amanah untuk menyalurkan sedekah tadi enggak tahu kalau Ma'an ini putranya Yazid. Atau kemungkinan yang kedua, laki-laki tadi tahu Ma'an itu putranya Yazid, tapi dia melihat bahwasanya Ma'an ini termasuk minal mustahikin, termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah tadi. Dia termasuk muhtajun, orang-orang yang membutuhkan, fuqara. maka diberikan. Ma'an membawanya pulang, kemudian menyampaikan kepada ayahnya, saya ikut mendapatkan bagian sedekah tadi di masjid sekian-sekian, dan cerita dia kepada ayahnya. Sehingga berita yang demikian itu akhirnya sampai pada ayahnya, Yazid ibnil Ahnas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ayahnya menegurnya, ma iyyaka aradtu, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tidak menginginkan dinar-dinar itu untuk aku sedekahkan kepadamu. Diingatkan yang demikian, Ma'an merasa itu sudah menjadi haknya, karena orang yang ditugasi oleh Yazid untuk membagi-bagikan harta sedekah dari zakat mal tadi telah menyalurkannya pada dirinya, maka dia menganggap itu sudah menjadi haknya. Akhirnya terjadi semacam perdebatan dan keduanya sepakat untuk mengangkat permasalahannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya keduanya menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kejadiannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, laka ya Yazid manawaita walaka ya Ma'an ma'akhata, bagimu wahai Yazid pahala apa yang telah kamu niatkan. Kamu sudah niat mengeluarkan dinar-dinar tadi untuk kamu sedekahkan kepada orang-orang yang butuh, kepada fuqara, kamu sudah mendapatkan pahala atas apa yang kamu niatkan. Sementara kamu wahai Ma'an, kamu ikut mendapatkan bagian dari harta yang dikeluarkan oleh ayahmu, itu sudah menjadi hakmu, dibolehkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari hadis ini, dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, laka ya Yazid manawaita, bagimu wahai Yazid apa yang telah kamu niatkan, ini menunjukkan bahwasanya amal-amal saleh itu tergantung dengan niatannya. Jadi amal-amal saleh itu nantinya diterima oleh Allah, pelakunya mendapatkan pahala atas amal tersebut ataukah tidak, itu tergantung dengan niatannya. Jadi yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatannya, ini hanya berlaku pada amal-amal soleh atau minimalnya amal yang mubah hukumnya. Adapun amalan yang haram, maka tidak berlaku niat padanya. Orang melakukan amalan yang haram tapi diniatkan untuk Allah, maka niatannya itu tidak merubah amal yang haram menjadi amal yang bernilai ibadah, tidak. Adapun amal yang mubah dengan niatan yang baik, itu bisa bernilai ibadah. Seperti pernah saya contohkan dalam pertemuan yang sebelumnya, makan, ini mubah. Tapi kalau dengan makan itu seseorang meniatkan agar dia semakin kuat menjalankan amal ketaatan, amal ibadah kepada Allah, maka makan yang hukum asalnya mubah, pelakunya enggak diberi pahala, meninggalkannya juga tidak berdosa, ini akan menjadi amalan yang bernilai ibadah dengan niat yang baik. Maka jika seseorang telah meniatkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan sebagaimana apa yang telah dia niatkan. Dia melakukan amal soleh, dia niatkan untuk satu kebaikan, maka baginya pahala dari niatan dia yang baik tersebut. Di sini Yazid tidak meniatkan uang yang dia sedekahkan itu agar diambil oleh putranya. Tapi ternyata faktanya putranya yang mengambilnya. Dalam keadaan putranya itu termasuk fuqara yang mustahikun, yang memang berhak untuk mendapatkan sedekah. Maka Yazid mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan bagi putranya, apa yang telah dia ambil dari sedekah yang dikeluarkan oleh ayahnya, maka itu sudah menjadi haknya. Maka hadis ini sebagai dalil, sebagaimana bab yang dibawakan oleh pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya amal-amal saleh itu sesuai dengan niatan-niatannya. Bahwasanya seorang itu akan dituliskan baginya pahala apa yang dia niatkan. Meskipun faktanya itu tidak sebagaimana apa yang dia niatkan. Seorang kan bersedekah diamanahkan pada seorang untuk membagi-bagikan atas sedekahnya. Dia berniat ini tidak diberikan kepada anaknya. Ternyata sama wakilnya itu disalurkan pada anaknya. Padahal niatannya tidak untuk diberikan pada anaknya. Ternyata faktanya berbeda. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Maka dari sini bercabang beberapa permasalahan. Misalnya ada kasus bagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada seseorang dia memberikan zakatnya, zakat malnya kepada si fulan, si A misalnya. Dia menyangka bahwasanya si A ini termasuk ahlu zakat, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Akhirnya disalurkan. Kemudian beberapa waktu setelahnya, ternyata orang tadi tahu si A ini tidak termasuk mustahikun karena dia orang yang kaya, orang yang berkecukupan, bukan termasuk ahlu zakat. Apakah zakat yang dikeluarkan oleh orang tersebut sudah sah dan mencukupi dan diterima di sisi Allah, dan dia telah lepas dari tanggungan atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Maka jawabnya, zakat yang dia keluarkan itu telah mencukupi meskipun tidak tepat sasaran karena salah sangka tadi, dan dia telah terlepas dari kewajiban membayar zakat. Kenapa? Dalam niatannya dia telah meniatkan untuk menyalurkannya pada mustahikun, orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ternyata salah dia. Orang yang dia salurkan zakat malnya padanya tersebut, ternyata beberapa waktu kemudian dia ketahui ternyata dia orang yang berkecukupan. Maka baginya pahala apa yang telah dia niatkan. Juga misalnya, kalau ada seseorang berniat mewakafkan rumah yang dia miliki atau mewakafkan sesuatu. Dia ingin mewakafkan rumahnya yang kecil untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Orang tadi mengatakan, aku wakafkan rumahku yang ini. Dia menunjuk rumahnya yang besar, kan? Dia punya beberapa rumah. Tapi sebenarnya yang dia niatkan dalam hatinya adalah rumahnya yang kecil. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, bukan yang terucap di lisannya. Ini juga menjelaskan pada kita bahwasanya an-niyah mahaluhu al-qalb, niat itu tempatnya di hati, sehingga tidak perlu diucapkan. Misalnya seseorang melakukan sebuah amal ibadah, lisannya menyatakan, aku melakukan sholat, niatku lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas karena Allah. Tapi hatinya, niatnya tidak ikhlas karena Allah, hatinya riak. Begitu ada datang misalnya gurunya, atau datang tokoh tertentu, dia tahu dibagusi sholatnya karena manusia. Sekarang yang dihitung di sini, yang telah dia ucapkan lillahi ta'ala dengan lisannya, apa ya dengan hatinya? Maka yang dinilai adalah apa yang dia niatkan dalam hatinya. Kenapa? Niat itu tempatnya adalah di hati. Misalnya juga, kalau ada orang yang dia itu jahil, gak ngerti perbedaan antara umroh dan haji. Dia haji bersama manusia. Haji tamatu. Namanya haji tamatu, dia harus umroh dulu, kemudian tahallul. Setelah itu masuk waktu haji, dia berniat haji. Karena enggak tahu bedanya umroh dan haji, karena cuma berangkat sama rombongan gitu. Rombongannya yang ngerti dia umroh dulu dan niatannya umroh, sehingga dalam talbiyahnya labbaika umrotan. Nah, dia karena ikut-ikutan tahunya yang berangkat haji, ketika umroh, waktu dia itu ihlal bil umroh, niatkan umroh, dia membaca labbaika hajjan. Tapi dia niatannya dalam hatinya itu umroh, bukan haji. Maka bagaimana hukumnya? Baginya apa yang dia niatkan, meskipun dia mengatakan labbaika hajjan karena enggak tahu hukumnya. Niatnya umroh, dia yang dihitung apa yang dia niatkan. Selama niatannya dia adalah untuk melaksanakan umroh, meskipun lisannya mengucapkan labbaika hajjan. Nah, jadi apa yang terlontar di lisannya tidak merusak niatan dia dalam hatinya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, dengan hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang berharga, bahwasanya orang tua itu dibolehkan untuk bersedekah kepada anaknya. Itu boleh. Orang tua boleh bersedekah kepada anaknya. Dengan dalil hadis, sanad hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkata pada istrinya yang ingin bersedekah, maka dia berkata pada istrinya, "Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti 'alaihi." Suami dan anakmu itu adalah orang yang lebih berhak untuk kamu bersedekah padanya. Jadi istri itu juga boleh bersedekah kepada suaminya. Tidak sebaliknya. Orang tua boleh bersedekah kepada anaknya. Kalau suami kepada istrinya, karena istri ini dalam tanggungan kewajiban nafkahnya, sehingga enggak boleh suami bersedekah pada istrinya, apa mengeluarkan zakat malnya kepada istrinya. Kalau enggak salah demikian, wallahu alam, nanti insyaallah kita cek kembali tentang masalah ini. Disebutkan Rasul pernah memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah, dianjurkan. Kemudian Zainab, ini istri Abdullah bin Mas'ud, dia berniat mensedekahkan sesuatu dari harta dia, bukan harta suami, harta dia sendiri. Makanya bin Mas'ud menyatakan kepada istrinya, "Suamimu sendiri dan anakmu sendiri itu adalah orang yang lebih berhak untuk kamu salurkan sedekah kepadanya." Karena Abdullah bin Mas'ud adalah seorang laki-laki yang fakir. Zainab istrinya menyatakan, "Tidak, aku enggak mau, sampai aku tanyakan pada Rasulullah alaihi wasallam." Maka ketika Zainab bertanya pada Rasulullah bagaimana hukumnya, tadi Abdullah menyatakan demikian-demikian, maka Rasul menyatakan, "Shadaqa Abdullah." Benar Abdullah. Bahwasanya zaujuki wa waladuki ahaku man tasaddaqti bihi alaihim. Suami dan anakmu itu adalah orang yang paling berhak untuk kamu salurkan sedekahmu itu pada mereka. Berarti di sini orang tua boleh mensedekahkan hartanya pada anaknya. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini juga, bahwasanya seseorang boleh menyalurkan zakatnya pada anaknya itu dengan syarat. Dengan syarat hendaknya yang demikian itu tidak dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada seseorang ingin menyalurkan zakatnya, kemudian dia ingin memberikan zakat itu pada anaknya dengan alasan supaya anaknya itu tidak menuntut nafkah darinya. Berarti kan untuk menggugurkan kewajiban, karena anak itu dalam tanggungan nafkah orang tuanya. Maka yang demikian itu tidak apa dibolehkan. Karena dia menginginkan dengan pemberian atau penyaluran zakat pada anaknya itu untuk menggugurkan kewajiban dia di dalam memberikan nafkah pada anaknya. Maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Tapi kalau orang tua memberikan zakatnya kepada anaknya dalam rangka agar anak itu menutupi tanggungan hutangnya, maka yang demikian itu dibolehkan, tidak mengapa. Yang demikian itu tidak mengapa. Perkara yang dibolehkan. Ini insya Allah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.